Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Ahibbati fillah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala al-hakim, yang penuh hikmah, menciptakan manusia bil marahil, melalui marhalah demi marhalah, dimulai dengan marhalah kelemahan, kemudian marhalah kuat mencapai puncak kekuatannya, kemudian kembali berujung kepada kelemahan lagi. Firman Allah, Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha wa huwa al-'alimul qadir. Allah yang menciptakan kalian dari kelemahan awal penciptaan manusia, mulai lahir dia bayi lemah, serba membutuhkan orang tuanya. Begitu bertahap masa-masa balita masih sangat lemah, membutuhkan orang tuanya. Demikian berangsur-angsur bertambah usianya, lemah masa kanak-kanak. Setelah masa kelemahan itu Allah jadikan kekuatan, dan itulah marhalatus syabab, masa-masa muda sedang fit-fitnya orang, sedang semangat-semangatnya mencapai puncak kekuatan dan kemampuannya. Tapi setelah kuat itu kembali kepada kelemahan dan tua, gemetaran, sakit-sakitan, lemah, semakin lemah, dan mungkin kembali membutuhkan perhatian anak-anaknya. Hikmah Allah. Kalau saja manusia itu setelah masa kuatnya tidak berujung dengan kelemahan, togo wa tajabbar, mungkin dia akan lupa daratan. Manusia itu akan sombong dan congkak karena dia mencapai kekuatan super pada dirinya. Tapi begitulah hikmah Allah. Kekuatan manusia diawali dengan kelemahan, dan kekuatan itu pula diakhiri dengan kelemahan. Serba banyak kekurangannya manusia. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka kita bicara di marhalatus syabab, masa-masa muda saat kuat-kuatnya manusia, saat yang membara semangatnya, segala aktivitasnya. Jika mereka di masa muda ini terbimbing dengan baik, saleh, maka peran mereka begitu besar dalam dakwah, dalam kebaikan untuk umatnya, demi agamanya. Maka peran mereka dalam kehidupan sangat penting. Di kalangan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pemuda di antara mereka radhiyallahu anhum, ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Aus, Mu'ad ibn Jabal, Zaid bin Thabit, dan para pemuda syabab dari para sahabat ridwanullah alaihim. Ketika mereka di masa mudanya, mereka makmurkan usia dengan ilmu. Mereka serius belajar dan mengambil dari Rasul SAW. Mereka lah yang kemudian menjaga dan menukilkan keilmuan ini kepada generasi berikutnya di umat ini. Kalau kita memperhatikan hadis termasuk yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, minas sab'ah alladziina yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluhu, 7 golongan yang Allah naungi di hari yang tiada naungan kecuali naungannya. Salah satu dari mereka, asyab nasya'a fi ibadatillah, anak muda, syabab, yang tumbuh kembang dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pentingnya dan peran mereka yang begitu besar, maka banyak dan Rasulullah pun memberi pengarahan kepada mereka. Rasulullah pentingkan hadis Ibnu Abbas ma'ruf, ya gulam inni u'allimuka kalimat, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak, wa idha sa'ata fas'alillah, wa idha sta'anta fasta'in billah. Al-hadith. Wahai anak, aku ajarkan padamu beberapa kalimat. Jaga Allah, Allah menjagamu. Jaga Allah, pasti engkau dapati Allah di hadapanmu. Kalau engkau minta sesuatu, mintalah hanya kepada Allah. Jika kamu butuh pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Anak muda ditanamkan nilai-nilai akidah, pokok-pokok iman dalam hatinya. Begitu pula Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu, saat dibonceng oleh Rasulullah di atas keledai, Rasul tanamkan nilai-nilai akidah kepadanya. Atadri ma haqqullah 'alal 'ibad? Tahu kamu apa hak Allah atas hambanya? Wa ma haqul ibad 'ala Allah. Apa pula hak hamba atas Allah? Al-hadith ma'ruf. Hak Allah agar mereka ibadah hanya pada Allah, bertauhid, tidak musyrik. Hak mereka agar Allah tidak menyiksa siapapun yang tidak syirik dari mereka. Intinya penanaman tauhid, Rasul sampaikan semenjak mereka belia. Kita tahu pula kisah Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhuma. Anak muda, masih belia, saat makan dan ini karena muda, anak ngambil dari sana sini, maka Rasul ajarkan adab padanya. Ya gulam, samillah, kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Bacalah nama Allah, bismillah. Makan dengan tangan kananmu dan makan yang dekat denganmu. Al-muhim, penanaman adab, pendidikan akhlak, dari semua itu penanaman akidah dan tauhid, cinta Allah dan cinta Rasulnya ditanamkan kepada mereka semenjak dini. Karena dia besarnya seperti apa, tergantung dari kecilnya diarahkan dan dibentuk seperti apa. Makanya penyair katakan, wayan sya'unna syi'uminna ala ma'awwada alaihi abawahu. Generasi kita yang berikutnya, yakni anak-anak kita, seperti apa mereka tergantung kebiasaan yang dididikkan kepada mereka dari orang tuanya. Kalau dari kecil, dari muda, dibiasakan, ditanamkan nilai-nilai akidah ini, iman, akhlak, maka dia terbiasa di atas itu sampai dia tua. Terbiasa dengan kemuliaan, terbiasa dengan akhlak. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, wadribuhum alaiha wahum abna'u ashr. Pukul kalau dia sudah usia 10 tahun untuk sholat. Pukulan yang mendidik, bukan menyakiti. Sehingga dengan itu dia sadar bahwa ini tanggung jawab dia, kewajiban yang tidak boleh dia tinggalkan. Harus. Dia terdidik mulai kecil demikian. Wa farriqu bainahum fil madhaji', dan pisahkan tempat tidurnya, kalaupun saudara kandung. Sehingga semenjak kecil dia terdidik, terbiasa kehormatan. Bahkan kakak atau adik putrinya, dia gak terbiasa melihat yang tidak pantas dia lihat. Mungkin saat tidur namanya anak, tersingkap kakinya atau bagian tubuhnya yang lain. Dilihat oleh kakaknya, oleh adiknya. Sesuatu yang tidak baik. Tapi ketika dipisah, dia terbiasa mulai kecil, gak terbiasa melihat yang demikian. Terhormat. Semenjak dini ditanamkan nilai-nilai kemuliaan itu kepada mereka. Maka ada beberapa poin penting bagaimana Islam atau sunnah memberi perhatian besar kepada generasi muda dari semenjak anak-anak. Yang pertama, kita bahas secara global saja. Dari awal memilih istri yang salihah, karena itu calon ibu mereka. Wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu biidni rabbih. Ibu itu layaknya tanah. Kalau tanah itu subur, ya tanamannya pun akan subur, berbuah seperti yang diharapkan. Begitu pula ibu. Kamu sebagai suami, sebagai bapak, menanamkan benihmu di situ. Akan terlahir dari situ anak keturunanmu. Maka pilih ibu yang baik untuk anak-anakmu. Yang salehah. Itu yang Rasulullah wasiatkan. Fadfar bidhatiddin. Daribat yadak. Cari wanita itu yang karena agamanya. Agar kamu selamat. Bahagia. Anak-anakmu pun kelak menjadi generasi yang saleh. Demikian pula memilihkan nama yang baik diajarkan di dalam sunnah, dan agar dijauhkan anak itu dari nama-nama yang jelek, yang tasyabbuh dengan kufar atau fusak. Nah. Dan karena itu pula Islam syariatkan aqiqah. Yang ketiga, demi kebaikan. Wa kullu maulud marhun bi aqiqatihi hatta yu'aq. Setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya sampai dia diakikahi. Makna tergadaikan dalam riwayat disebutkan bahwa anak-anak muslim kelak di akhirat ketika mereka Allah perintahkan untuk masuk jannah, untuk masuk surga, mereka katakan, ya Allah, kami gak akan masuk surga kecuali bersama orang tua kami. Menjadi syafaat bagi orang tuanya. Namun yang tidak diakikahi gak akan diizinkan. Gak akan bisa melakukan itu. Maka hubungan erat antara anak dengan orang tua sampai di akhirat kelak. Nas'alullah at-taufiq. Begitu pula telah lalu pendidikan, tarbiyah, sholatnya, ibadah terpentingnya. Dipisahkan tidurnya laki wanita. Termasuk pula untuk anak itu Allah perintahkan berbakti kepada kedua orang tuanya, terlebih saat salah satu dari mereka sudah sangat tua atau bahkan dua-duanya. Berbuat ihsan kepada mereka. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waqfid lahumā janāḥadh dhulli minar raḥmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī ṣaghīran. Wasiat dari Allah untuk anak itu berbuat ihsan dengan kata-kata, sikap, perbuatan, dengan tenaga, dengan harta untuk orang tuanya. Ditanamkan itu semenjak mereka muda. Terambil dari mana ini? Karena Allah katakan, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Sebagaimana kedua orang tuaku mentarbiah aku semenjak kecil. Di Bukhari, di Adabul Mufrad, disebutkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah, tiap pagi sebelum beliau berangkat beraktivitas ini itu, lewat ke ibunya, salam orang tuanya, dan beliau doakan, Assalamu alaiki ya ummata, wahai ibunda, salam bagimu. Jazakillahu anni khairan kama rabbaitini saghira. Begitu kata Abu Hurairah. Semoga Allah balas anti dengan kebaikan sebagaimana anti mendidikku semenjak kecil. Ibunya pun menjawab, wa anta alaika salam ya bunayya, jazakallahu anni khairan kama barartani kabira. Dan engkau pun semoga Allah balas dengan kebaikan sebagaimana engkau bakti padaku setelah dewasa ini. Nanti sore sebelum beliau pulang, kembali ke ibunya dulu, mengucapkan yang sama, Assalamu alayka ya ummata, jazakillahu khairan, dan seterusnya. Asyahid ini, kama rabbayani saghira. Maka butuh perhatian dari orang tua untuk anak-anaknya, terbiah semenjak kecil, semenjak belia. Karenanya anak akan ingat atas kebakti dan ihsan kepada kedua orang tuanya. Walaupun demikian, tentu namanya generasi muda ini, mereka pula menghadapi masyakil. Mereka menghadapi problematika yang cukup rumit dan cukup banyak. Wallahul mu'in. Dan Islam, syariat Allah yang sempurna dan mulia ini, memberikan makhraj, solusi dan jalan keluar terbaik menghadapi semua itu. Antara lain, problem-problem pemuda ini, syabab, generasi muda kita, terutama di zaman kita bicara, menghadapi tantangan berat dan godaan besar, mengancam akhlak, suluk, bahkan akidah mereka. Ancaman yang terbawa sampai kepada mereka dengan mudahnya. Gak jauh-jauh kalau kita ke belakang sedikit, di masa kita masih kita hidup, mungkin gak semudah itu. Luar biasa cepatnya perkembangan. Mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu, gak semudah itu. Paling tidaknya orang harus ke warnet mungkin jauh, belum tentu dia punya biaya. Itu kalau ada warnet zaman rame-ramenya warnet. Sekarang gak laku warnet. Apapun yang dia mau ada di hadapannya. Ada di tangannya, tinggal dia sentuh. Sebelum itu warnet pun gak ada. Orang gak tahu dunia luar seperti apa. Gak ngerti dunia maya itu seperti apa. Gak paham. Di zaman kita masih belia dulu, tahun 80-an bahkan, mungkin kita masih ingat. Komputer pun mungkin belum ada. Ya. Kalau kita ke kantor-kantor atau di sekolahan, yang terdengar adalah gaduhnya suara ketik. Nulis dengan mesin tik, cetak cetak cetak cetak cetak cetak cetak cetak cetak cetak. Enggak laku sekarang. Enggak perlu dengan suara demikian. Loncatan perpindahan teknologi kita sendiri mengalami. Jangankan 50-100 tahun yang lalu, kita masih hidup. Kita masih saksikan. Artinya, barakallahu fikum, tantangan dan perubahan itu begitu derasnya. Perkara yang mengancam generasi muda kita. Karena di situ godaan syahwat. Karena di situ lebih dari itu godaan syubhat. Dia bisa baca segala sesuatu. Dia bisa dengar segala sesuatu, mengakses dengan mudahnya. Allahul musta'an. Yang kedua, problem kerusakan dalam akhlak dan cara berpikir, penyimpangan dalam pemahaman, juga dampak dari medsos atau yang semisalnya. Bahkan kalaupun itu mungkin sering sudah disampaikan oleh asatidzah, yang namanya game online atau semisalnya, sebagian orang tua merasa aman dan berkata, daripada yang enggak apa-apa sudah, anak biar main game. Dia merasa aman, si orang tua merasa tenang, cuman game saja. Perkara yang justru bahkan orang kufar dari badan PBB, kemudian itu dikuatkan oleh dinas pendidikan di pemerintahan kita, menyatakan bahwa itu ancaman tersendiri bagi pendidikan anak muda, anak-anak kita. Tanpa disadari, ternyata dari permainan dan game-game ini merusak akhlaknya. Merusak bahkan kepribadiannya. Anak gak mau makan, gak mau pulang, asik dengan game yang sudah dia jalani. Asik dengan dunianya. Bahayanya terlebih kalau dia sudah asik dengan lingkungannya. Sementara dia berada di tengah-tengah anak yang jauh dari pendidikan agama. Lingkungan game ini tadi. Gamer atau apa namanya. Merubah kepribadiannya jadi emosional, jadi pemarah, suka merusak. berani melawan ke orang tuanya. Terlebih ketika dia kalah dalam permainan itu, berubah sifatnya. Ini kenakalan yang gak kita jumpai di masa kita muda. Tahun 80-an gampangannya. Sak nakal-nakalnya anak, bukan kita meringankan kejelekan, bukan meremehkan. Tapi paling-paling di zaman itu nyuri mangga tetangga, sebatas itu. Apa kenakalan anak di tahun 80-an? Di situlah kira-kira. Nyuri tetangga, milik tetangganya, mangga, atau apalah. Ini kenakalan-kenakalan yang sebatas itu. Sekarang berubah kenakalan. Gak ada yang main panjat nyuri mangga. Tapi mengambil harta orang tuanya, ngejual untuk membiayai. Apalagi ini game online. Dia harus bayar. Dan dia gak mau ketinggalan, dia gak mau ini. Jahat. Ancaman. Belum lagi terhadap kesehatan si anak. Matanya, keseimbangannya, pikirannya. Badan dunia sudah resah. Sudah mengatakan itu ancaman, bahaya. Bagaimana masih ada orang tua yang mughaffal, lalai dan mengatakan daripada labas game biar gak apa-apa. Orang tua yang lalai. Yang ketiga adalah kejahilan. Karena tidak tahu banyak ilmu agamanya. Gak ada tafaqquh fid din. Gak ada yang mau duduk belajar agama, mendengar ilmu. Anak muda cenderung ingin bebas, sebebas-bebasnya. Senengnya kalau itu tidak ada yang serius, main bola, futsal, atau apalah. Tapi kalau sudah diajak serius, murojaah, membaca, menulis, dia harus menghafal, dia harus, dan ini problem. Bagaimana masa depannya kelak? Al-Abrosh mengatakan dalam bait syairnya terkait makna ini, wa inna kabiral qaumi la ilma indahu saghirun idza maltafat alaihil mahafilu. Orang besar sekalipun, orang tua, orang tokoh, kalau tidak punya ilmu, karena dari kecil, dari muda enggak dia isi umurnya dengan ilmu, akan kecil, enggak ada artinya kalau sudah di majelis. Nanti ketika ada pertemuan, ada banyak orang, orang enggak butuh dengan dia. Apa yang mereka butuhkan? Orang ini enggak ada ilmunya, jahil. Setua apapun dia, orang enggak butuh dia. Ngapain? Yang mereka butuhkan, yang umat cari, yang berilmu. Padanya mereka bisa merujuk, bertanya, minta fatwa, nasihat. Tanya halal, haram, boleh, gak boleh, sunnah, gak sunnah. Karena dia berpendidikan, berilmu. Artinya anak-anak kita harus dibuka pikirannya. Sekarang kamu bisa berleha-leha, senang-senang semaumu. Nanti bertambah usiamu, kamu semakin tua. Apa yang bisa kamu jagakan? Orang gak akan butuh kamu. Sudah selesai masa foya-foyamu. Sudah gak mampu kamu main futsal. Sudah gak bisa ini itu. Umat pun orang gak butuh kamu. Karena gak ada ilmunya. Fadal. Mungkin diskors dengan adzan, fadhal. Kita lanjutkan sedikit. Termasuk dari problem yang dihadapi orang tua dan terhadap anak-anaknya adalah kekosongan waktu, pengangguran, tidak ada kesibukan manfaat, mengisi waktu dan usianya. Enggak ada yang berguna. Wa ni'matan maghbun fi makathir minan nas, sihhatu wal faragh. Seperti yang Rasulullah katakan, dua kenikmatan banyak orang terlalaikan, tertipu pada keduanya, kesehatan dan waktu luang, waktu kosong. Terutama ini anak muda, banyak waktu kosongnya. Jadi karena gak ada aktivitas yang bermanfaat. Oleh karena itu, mereka ini butuh bimbingan. Diarahkan untuk mengisi waktu lenggangnya. Kalau enggak, syaitan yang akan menguasai. Imma dia mengisi waktu mudanya, waktu kosongnya dengan yang manfaat, atau kalau tidak, dia yang akan dikuasai syaitan, sia-sia bahkan melakukan yang haram. Maka perlu pengarahan, perlu pengawasan dari orang tua. Nah, agar tidak ada yang terbuang dari waktunya. Diisi, dimakmurkan waktu itu dengan ilmu, dengan belajar. Hanya termasuk yang akan diminta pertanggungjawabannya di yaumul qiyamah. Wa an syababihi fima ablah. Gak akan geser kedua kaki seorang hamba hingga dia pertanggungjawabkan, dia jawab. Syababihi, masa mudanya. Kemana itu dia habiskan, untuk apa? Yang kelima termasuk muskilah, problem yang dihadapi pula adalah jauhnya jarak antara syabab dengan orang tua. Adanya kerenggangan hubungan. Orang tuanya mungkin terkadang menganggap anak ini sudah dewasa, sudah balek, sudah bisa berpikir sendiri. Terserah dia menentukan jalannya sendiri. Ketika berbicara, ada seakan jurang yang memisahkan. Segan dengan orang tuanya. Ada pemisah. Dan ini tidak baik. Kedekatan, keterbukaan dibutuhkan. Bahkan ketika anak itu beranjak dewasa dan semakin berumur, orang tua harus menyesuaikan diri. Tetap harus bisa berkomunikasi dengan baik kepada anak-anaknya. Wallahul mu'in. Orang tua terkadang bicara dengan mereka dibutuhkan seakan kamu teman baginya. Sebagian orang tua memposisikan diri seakan dia posisinya pendekte dan di atas anaknya, gak akan ketemu kadang. Dan orang tua gak tahu apa problem sebenarnya yang dihadapi si anak. Bahasanya pressure dan tekanan. Kamu gak boleh begini, harus begini, harus begitu. Butuh dia menurun, turun, dan masuk ke dunia anakmu. Artinya anggap dirimu di usia dia. Apa masalahmu nak? Apa mak problemmu? Kenapa kamu begini? Ini layaknya teman. Sudah bukan waktunya kamu jewer dia. Sudah bukan waktunya kamu pukul dia, kamu selentik. Dia sudah dewasa, sudah gede. Sudah berakal, punya perasaan. Ya waktu kecil bisa saja kamu perlakukan begitu. Kamu bentak-bentak. Ini sudah, istilahnya sudah jadi orang. Gak bisa. Hanya kalau orang awam, walaupun awam tapi perkataan mereka ada benarnya. Mereka katakan, idza kabural walad khawuh. Kalau anak itu sudah besar, anggap saudaramu. Ini dalam kamu bicara, dalam kamu menyampaikan. Biidnillah akan lebih masuk. Akan lebih bisa berpengaruh. Nah. Wallahul muwaffiq. Termasuk pula yang tidak kalah pentingnya tentunya adalah pertemanan. Wa almar'u ala dini khalilih, seperti yang kita tahu. Agama seseorang tergantung agama temannya. Falyandhur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikan dengan siapa kamu bergaul, berteman. Wa mathal jalisis su' kana fi khilqir. Imma yahriqa thiyabak wa imma antajid minhu ra'ihatan kariha. Permisalan teman jelek seperti peniup api, bisa kamu kecipratan api, terbakar pakaianmu, atau kamu mendapati amonia, bau yang gak sedap darinya. Begitu pula teman. Maka butuh pengarahan juga. Buat dia sadar. Buat anakmu itu sadar. Kamu tahu fulan siapa temanmu yang kamu dekati. Dia itu begini, begitu, begini, begitu. Nah, membahayakan agamamu nak. Akhlakmu bisa terpengaruh, jelek, begini, begini. Ya nasihat. Tentunya selain daripada itu doa segala-galanya. Karena hidayah wa taufik minallah. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Banyak-banyak orang tua itu berdoa terus untuk kebaikan anak-anaknya. Apalagi di zaman banyak fitnah. Di zaman banyak mughriyat. banyak yang menggoda, banyak yang meracuni, ketar-ketir orang tua. Ketika anakmu dan di usia muda, usia-usia produktif, 17, 18 tahun, atau mungkin bahkan sebelum itu, 16, ketika dia keluar, orang tua di rumah apa enggak berpikir kemana anak ini, apa yang dia lakukan, ngapain. Sementara kamu orang tuanya enggak tahu kemana dia. Di saat lingkungan dan dunia ini sudah jungkir balik. Belum yang narkoba, belum yang masallallahu alafiyah wassalama. Hanya butuh perhatian, butuh bimbingan, terutama dalam pertemanan, agar tetap anak itu di lingkungan yang baik, teman-teman yang saleh. Kalaupun dia futur karena bosan atau yang lain, paling tidaknya lingkungan dia terjaga. Jangan sampai, nas'alullahal afiyah, jangan sampai anak-anak kita pobi, bahkan benci dengan majelis khair. Karena dia futur, na'udzubillah, jangan sampai kemudian membenci majelis ilmu. Gak mau dan musuh. Na'udzubillah. Ya, tugas orang tua. Paling tidaknya dia masih menyenangi majelis ilmu. Dia mau datang di majelis khair, mau berteman dengan ahlul khair, orang-orang yang baik, jaga sholat lima waktunya, akhlaknya, manhajnya terjaga. Makanya seperti nasihat Imam Yunus ibn Ubaid rahimahullah, walaupun ada mubalaghah dari apa yang beliau katakan dan ada ta'liq dari Syekh Rabi' hafizahullah, Imam Yunus ibn Ubaid ketika melihat anaknya keluar dari majelisnya Amr ibn Ubaid, tokoh Mu'tazilah. Kata Yunus, anakku, kalau saja engkau keluar dari Baitul Makhanif, dari, na'udzubillah, kaum Kay, itu lebih ringan bagiku ketimbang kamu keluar dari majelisnya Amr ibn Ubaid. Karena yang ini bid'ah, yang itu maksiat. Yang maksiat tentu lebih ringan. Walaupun tetap kabairudz dzunub, ini yang Syekh Rabi' sebutkan, semuanya perlu diingatkan anak. Bahayanya bukan kemudian diremehkan dan dianggap kecil. Tapi intinya mungkin bagaimana pendidikan salaf kepada anak-anaknya. Perhatian orang tua, nasihat ketika melihat si anak keluar dari majelis yang tidak sepantasnya dia duduk berada di majelis itu. Maka doa segala-galanya adalah doa karena Allah yang kuasai, Allah yang tentukan. Wal qulub baina isbi'in min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. dan kalbu berada di antara dua jari jemari Allah. Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Doa. Ketika terjadi di zaman Rasul SAW, ibunya enggak mau Islam, sementara bapaknya Islam, anak dibuat rebutan, diminta ibunya, diminta bapaknya untuk mengasuh, maka Rasul SAW meletakkan anak itu di tengah, bapaknya taruh sana, ibunya taruh sana. Kemana anak ini berjalan mendekat, ya dia yang ambil. Dilepas. Subhanallah, anak ini begitu melihat ibunya berjalan dan mengarah ke ibunya. Rasulullah berdoa dan berdoa. Salim, salim, ya Rob. Selamatkan anak ini, selamatkan. Kalau ikut ibunya ya kufur sudah. Akan dididik kekufuran, dibiasakan musyrik. Wong ibunya musyrikah. Doa, doa, doa. Terus. Hingga kemudian anak itu berhenti. Berbalik. Menghadap ayahnya dan lari sampai kemudian dipelukan si ayah. Pengaruh doa. Fala tai'as min rauhillah. Jangan pernah putus asa dari doa. Untuk Allah benahi anak-anak kita. Allah beri hidayah. Allah jaga, Allah beri taufik. Wa yustajab li ahadikum malam yasta'jil. Dan terkabulkan doa kalian selama kalian tidak tergesa-gesa. Yaqulu da'ut, da'ut falam yustajab li. Kalau dia sudah berkata, aku berdoa, namun tidak juga dikabulkan. Itu sudah tergesa-gesa. Berkata semacam itu. Tidak kalah pentingnya adalah solahul abawain. Kesolehan orang tua, bapak dan ibunya. Ketakwaan mereka, istiqomah mereka, besar pengaruhnya untuk Allah jaga, Allah beri hidayah pada anak-anak kita. Ya, kembali itu pada diri kita sendiri sebagai orang tua. Makanya di surat Kahfi, ketika Allah jaga anak ini dan hartanya, Allah katakan wa kana abuhuma saliha, dan bapak keduanya saleh. Karena kesalehan bapaknya, Allah jaga anak-anaknya, hartanya. Bahkan sirnya, ulama sebutkan di ayat itu bahkan tidak disinggung kesolehan si anak. Oh, itu karena anak soleh. Wallah alam bagaimana anak itu, enggak disebut oleh Allah. Tapi yang Allah sebut orang tuanya, wa kana abuhuma saliha. Kesolehan orang tua besar pengaruhnya kepada anak-anaknya. Seperti kata Imam Yahya Muhammad Ibnu Munkadir rahimahullah, karena kesalehan orang tua Allah jaga anak-anaknya, Allah jaga keturunannya, bahkan yang di sekitarnya karena kesalehannya. Hanya kita sendiri punya peran butuh untuk kita berusaha, berjuang terhadap kesolehan diri kita sendiri, terhadap hidayah, penjagaan Allah kepada anak-anak kita. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, kalau diamati kerusakan anak, sering sebabnya adalah orang tuanya sendiri. Ketika orang tua kurang perhatian terhadap anak-anaknya, mengabaikan pendidikan mereka, kurang perhatiannya, sehingga anak-anaknya terlantar dan tidak mendapat perhatian yang baik dari orang tuanya. Dari situ makanya sering kita sampaikan butuhnya proaktif para orang tua, wali, santri. Kalau itu dibanin ya aba, para bapaknya. Kalau itu dibanat ya ummahat, para ibunya. Terhadap pendidikan anak-anaknya. Sementara sering kita jumpai kurang perhatian orang tua. Dipanggil ma'had. Karena anaknya ada saja alasannya. Gak bisa, masih kerja. Anu ini, sibuk itu. Mana perhatianmu untuk anakmu? Tanggung jawab ini semestinya ada di pundakmu, bukan di pundaknya ma'had. Begitu kamu dipanggil, diminta proaktif dan ta'awunnya, ada yang begini, ada yang begitu, saya gak bisa begini, saya kerja, saya ini. Bagaimana diharapkan, bagaimana perjuanganmu untuk kemaslahatan anakmu? Ya memang butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Seharusnya demikian. Ketika orang tua mendapat keluhan dari anaknya tanpa dia cross-check, tanpa dia klarifikasi, marah-marah, ngamuk di ma'had, nyemprot ustadznya, gurunya, atau musyrifnya, karena anaknya mungkin diperlakukan begini atau begitu. Ini semua menunjukkan ketidakpedulian kamu untuk pendidikan anakmu. Kamu tidak serius. Mana balas budimu? Semestinya kamu cross-check. Tanya ke yang bersangkutan, yang berkomitmen dalam hal itu, apa, kenapa anak saya, apa yang terjadi. Nah, sehingga kamu tahu duduk masalahnya. Adanya buku komunikasi membantu untuk itu. Bahkan orang tua yang harus proaktif, tanya ke wali kelasnya atau musyrifnya, bagaimana anak saya, kif perkembangannya, akademiknya seperti apa, apanya yang kurang, pelajaran apa yang dia gak mampu, kenapa, bagaimana perkembangan akhlaknya, seperti apa ibadahnya, kif anak saya. Dia yang proaktif. Sebelum ma'had ngabari, dia yang tanya. karena dia peduli. Kalau orang tua itu mau peduli. Asyahid barakallahu fikum butuh keterlibatan kita, butuh proaktif dari kita orang tua, butuh ta'awun, butuh tafahum. Kita orang tua kepada anak, kita orang tua kepada ma'had yang mengajari dan mentarbiyah, mendidik anak-anak kita. Butuh husnudzon. Tanpa ini semua gak akan jalan dengan baik. Ma'had sudah berbuat banyak. Ada kekurangan di sana sini wajar. Jangankan ma'had, kamu sendiri orang tua, coba kalau jujur, di rumahmu sendiri, di anak-anak kandungmu sendiri, ada saja kekurangan kan. Padahal anakmu paling 5 misalnya, bisa jadi lebih. Jangankan 5-3 kadang, ada saja. Karena kesibukanmu mungkin, uminya juga mungkin sibuk dan ini itu, sehingga tanpa kamu sadari kelahi antara ini dengan itu, adik dan kakak, terjadi di dalam rumahmu. Kamu sudah berusaha adil, tapi ya namanya orang tua kadang lalai, kadang lupa, kadang ini. Terjadi perselisihan di antara anak-anakmu. Itu cuman 3, anakmu cuman 5. Ini ma'had 50, 80, 100, bahkan lebih. Beri udzur ketika ada kekurangan, ada taksir. Wajib, pasti ada memang. Ya, karena keterbatasan. Gak mungkin kemudian bisa utuh dan sempurna segalanya. Maka bangunlah husnat tafahum. Bisa saling mengerti dan saling memahami. Kedepankan husnudzon. Berta'awunlah dengan ma'had dalam tarbiyah dan pendidikan anak-anak kita. Hidupkan nasihat, beri pengarahan, buka pikiran anakmu, beri dia kesadaran dan doa segala-galanya. Selalu terus dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala wa taufik biyadillah. Mudah-mudahan itu bermanfaat dari kita, bagi kita semua. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad.